Fitra Bisnis. Pembahasan solusi untuk mengurangi beban subsidi BBM mengerucut ke adanya dua harga BBM bersubsidi. Untuk motor dan angkutan umum, harganya tetap Rp4.500 per liter. Sedangkan untuk mobil pribadi, Rp6.500 per liter. Seperti kita tahu, wacana menaikkan harga BBM bersubsidi sudah sering muncul, namun selalu menemui jalan buntu. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda terkait solusi dua harga ini? Ya, jadi yang 4.500 untuk siapa? Sepeda motor saja dan kendaraan umum. Pertanyaannya gini, kasarnya ya, malaikat aja akan cari yang murah. Jadi ada yang namanya pom bensin 4.500, ada pom bensin 6.500. Coba deh, tidakkah muncul inisiatif dari pemilik pompa bensin untuk menjualnya ke yang 6.500? Ya cincailah 5.500, dua-duanya untung. Karena kita udah tahu nih negara korup, negara konyol, kemudian nanti jadi bancaannya para polisi, para tentara, macam-macam itu. Nanti tentara dikasih berapa? Polisi dikasih berapa? Untuk patroli, untuk gitu-gituan. Kan mereka dapat jatah juga. Oh, itu nanti merembes kemana-mana. Kemudian nanti yang naik sepeda motor kerjanya isi bensin jual gitu-gitu ya. Jadi buat apa ngojek lagi? Karena dengan mudah saya bisa dapatkan. Beda dengan listrik, kalau listrik itu bisa sepenuhnya diisolasi. Orang yang 450 kVA, 900 kVA bisa dipisahkan dari yang 10.000, kalau ini tidak bisa. Jadi janganlah membuat kebijakan-kebijakan yang konyol, yang justru menciptakan orang baik jadi berpikiran jahat. Kan pengangguran masih tinggi, lihat orang-orang di pinggir jalan itu masih banyak yang tidak punya kerjaan. Wah, ini sekarang ada kerjaan baru. Hampir bisa dipastikan nanti muncullah pom bensin formal itu di pinggir jalan. Kan tidak semua orang yang punya mobil juga kaya ya. Jadi sekarang katanya muncul mobil-mobil murah. Nanti mobil-mobil murah itu tergiurlah dia untuk membeli dari yang 4.500 itu gitu. Jadi ya udahlah. Jadi janganlah ciptakan satu kebijakan yang menimbulkan lebih banyak mudaratnya dari maslahatnya. Coba Anda bayangkan deh, dengan 4.500 dan 9.500 saja penyelundupan menjadi-jadi. Solar itu langka di mana-mana, itu kan tandanya penggunanya tidak benar, alokasinya tidak benar. Dialokasikan cukup tapi antri, berarti ada yang pakai yang tidak berhak. Apalagi sekarang nanti ada yang 6.500. Jadi nanti yang 9.500 beli dari yang 6.500 atau 4.500. Pilihannya jadi tambah banyak dia. Jadi nanti mobil-mobil beli 6.500 bebas kan? Tidak ada pembatasan kan? Nah dia jual ke perkebunan, pertambangan dengan harga 9.500. Gimana sih? Kan tidak menyelesaikan masalah. Saya tidak mengatakan bahwa subsidi itu harus dihapus semua. Enggak. Jadi rakyat juga punya kemampuan. Tapi jangan diciptakan masalah macam-macam. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.